Caritana Para Rasul bab 12. Rakera emasa jeriekia, Rato Herodes mulai nyecek rengoreng anggotana jemaat. Kala benda buna, Yakubus taretana Yahya, epate ben pedang. Ebek to Herodes ngolati cek sekanta jeriek maseneng atena orang Yahudi. Laju eolangi, Petrus epakon tangkep kia. Se tangkep tepak eare raja roti seta erakii. Saalana tangkep, Petrus epa masuk ke penjara. Eja dia eja gesar dedu pak regu, gusar guna benyana pak oreng. Masuk ke Herodes, Petrus buru ya dilana semarena perayaan Paskah ya dekna oreng benyak. Dedi Petrus etahan e penjara, tape anggotana jemaat pada terus atua epa tarongku ka pangeran, nyoonagi Petrus. Sabluna Herodes ngadepagia Petrus ke adekna oreng benyak, kabrinah ebe jemalem, Petrus tepak na asaren yapet pengawal kedua. Eka lentong, ben kalentong dedua. Ela benge penjara, bedewal pengawal lainnya si aja ke penjara. Oh tau, malaikat pangeran ngatek eje dia. Ben e kamar penjara jeriah laju terak. Bi malaikat jeriah, Petrus edu ondu sampai abungo. Debuna malaikat jeriah. Hei, tuli jaga. Ebek to jereki ya, rantai besek lek locot dari tanang Petrus. Salah najeria, malaikat gele ada bu? Pobu kelampina, bentale e sepatuna. Dedi Petrus laju mobu kelampina, benale e sepatuna. Samare najeria, malaikat jeria ada bu pole. Pasang jubana, pas norok sengko. Petrus laju norok malaikat jeria keluar dari penjara. Tapi Petrus tak apa ngerasa. Jek se lampa ki malaikat jeria barang senyata. Di saleran najeria esangku pangatonan. Ebek tola lebet dari panjegeen sekapeng setong ben sekapeng dua. Petrus ben malaikat jeria napak kalabeng pese seadep ka kota. Labeng jeria buka dibi. Petrus ben malaikat jeria laju kaluar ben alomampak elorong. Otau malaikat jeria etemu tade. Petrus kare gedibien. Petrus pas buru abang rasa. Parkara kedetian si ealami saleran ebek tola jeria. Laju adebu. Satia sengkok tau. Cuk pangeran ungguan ngirim malaikat. Mabebasa sengkok dari kubusan Herodes. Bendari pa apa sebi bangsa Yahudi etepe akih ke sengkok. Salanah apa ngerasa sekanda jeriah. Petrus laju mios ke kaleng kia na Miriam. Epunah Yahya seenyamai kia Markus. Eja dia benya oreng akompol ben atua. Petrus notok labeng. Pas bede abdi bebini seanyamarude. Nyanter muka alabeng. Babini ijriah pas kenal ke suarana Petrus, ebek toh jeriah kia. Dari perak ke, rode terus masuk pole. Labengah tak ibuka keluh. Lacuh abele kareng oreng si beda aja dia, cek Petrus beda eluar. Gila bakna ya. Caknah reng-oreng si beda aja dia. Tapi rode maksa ngocak, cek si beda eluar jeriah pacet Petrus ongguan. Dedi reng-oreng jeriah ngocak. Jeriah malaikat. Sebetara jeriah, Petrus terus notok labeng. Dedi ebek to reng-oreng jeriah muka labeng, serta nengak le Petrus. Laju padah cik herana. Petrus aparing tanda bi astana, sebaja reng-oreng jeriah neng eneng. Men saalana jeriah, laju nyareta aki beremah carana pangeran sema keluar salerana dari penjara. Petrus laju adebu. Kebole jeriah ke Yakobus, bentan teretan selainah kia. Saalana jeriah, Petrus laju mios dari jedia ke kenengan lain. Kelakuannya kulaku wal pengawal pada rame. Pada bingung mekere bearapah Petrus jeria. Herodes laju makon subaja Petrus esare, tapi tak etemu. Jadi Herodes makon subaja wal pengawal jeria etanyai pas epate. Saalana jeria, Herodes mios dari Yudea, ben abek abit alengki ekaisaria. Herodes cek dukanah kareng oreng Tirus ben Sidon. Dati reng-oreng jeriah areng bareng nyabis ke Herodes jeriah. Da ada na reng-oreng jeriah nyacai Blastus, sehingga palai karatona Herodes. Sampai Blastus nolongi reng-oreng jeriah. Salana jeriah reng-oreng buruh laju ngadep ke Herodes, nyoon adame. Sebab negerena tergantung ke kakanan dari negerena Herodes. Esto ngare, sila tetepaki Herodes ngagem rasukin kerajaanna. Laju alungku ekorsi kerajaanna. Sarta pas api datu ke rakyat. Rakyat setepak nang ngedingaki jeria raeraan. Jabur ya tiba. Beri manusia. Jabur ya tiba. Beri manusia. Ebek to jeria kia. Malaikat pangeran nampar Herodes. Polana Herodes tak hormat ke Allah. Herodes eka kanca ceng laju sete. Sebetara jeria debuna Allah sajen beletrah ben sajen kuat. Salana Barnabas ben Saulus mare alam pa'aki kewajibena. Laju abeli dari Yerusalem sambil ngebe Yahya Markus.